basari akuarium duweke haji sarimun bocan desa sing gelem rekasa mubah sawah kota man wisata iwa gede kali Amazon pating kerlip murupe kaya neon diteleng ora gawe posen malah hati rasane dadi ayem. Aduh asrine Purbasari ana iwak modele warna-warni abang ireng tawalan bunte sing ekot sing loser popap jipok kolam renang taman lan klorodan sing kelem ora perlu sungkan-sungkan nek wis jajal mesti ketagihan sing nolak mesti bakal kacokan wong uripmu ngesepisan aja nganti ketinggalan jaman kunjungi wisata Purbasari aja nganti ngaco ketemu mburi Purbasari akuarium pengunjung ake sing pada senyum emutan karo Haji Sarimun olae gawe wong pada gumun. Purbasari akuarium duweke Haji Sarimun bocan desa sing gelem rekasa mubah sawah nggo taman wisata iwak gede kali Amazon pating kerlip murupe kaya neon diteleng ora gawe posen malah hati rasane dadi ayem. Aduh asrine Purbasari ana iwak modele warna-warni abang ireng tawalan kunte sing ekot sing loser pepep jipok kolam renang taman lan klorodan sing kelem ora perlu sungkan-sungkan nek wis jajal mesti ketagihan sing nolak mesti bakal kacokan wong uripmu ngesepisan aja nganti ketinggalan jaman kunjungi wisata Purbasari aja nganti ngaco ketemu mburi Purbasari akuarium pengunjung ake sing pada senyum emutan karo Haji Sarimun olae gawe wong pada gumun emutan karo Haji Sarimun olae gawe wong pada gumun.